Di sini semua berawal di sebelah sana yang kompak berusaha. Kadang terbentang memisahkan, yeah! Selalu bersama apa singkirkan. Lebih kompak lagi yuk. Kita kan tetap ternyata kalian kompak banget. Semangat banget. Kalau semangat kayak gini langsung aja dibawain ya. Yuk. Yuk langsung dibawain ya. Dikoploin kan? Dikoploin kan? Emberan. Yuk, Sera. Ayo. DJ AA Aris. Sera. Thank you. Ayo kompak lagi. Kita kan tetap